الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ini mata ana mengarah ke satu nama tertulis dari 22 ikhwah Ahmad Bukhari. Ahmad Bukhari ada di sini. Nah. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ya, nah, sehat Ahmad. Kaif halikum? Halo. Nah, Ustaz. Baik, Pak Akhi Ahmad, apa makna dari kalimat la ilaha illallah? Halo. Nah, Ahmad. La ilaha illallah, bahwasanya kalimat ini mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang wajib disembah selain Allah. Naam, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak. Jadi harus ada kalimat hak selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa kalimat ini, nah, maka kita menyerupai dari sebagian dari ahlul ahwa'i wal bid'ah yang mereka terjatuh kepada pemahaman yang salah dalam tafsir la ilaha illallah. Ahsan, barakallahu fiik. Arti dari kalimat la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak ibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan keyakinan ahlus sunnati wal jamaah. Tentu mengambil dalil daripada Al-Qur'an. Nah, kemudian yang lain selain Ahmad Bukhari, apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hak untuk diibadai? Dan ini merupakan nas atau hujjah bagi ahli sunnah ketika mendefinisikan la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah. Naam, kita sempat sebutkan satu ayat. Naam. Yang terdapat di dalam Al-Quran, Fahmi Al-Yafi'i. Mana Fahmi Al-Yafi'i? Nah, Fahmi Al-Yafi'i. Nah, had dalil yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi. Antum kemarin ada bersama kita? Ada, Ustaz. Nah, bisa menyebutkan dalil, Fahmi? Ayat Al-Hajj, ayat ke-62, Ustaz. Ahsantum, barakallahu fiik. Bagaimana bunyinya? Atau artinya, labas? Artinya? Nah. Sesungguhnya Allah dialah yang berhak. Naam, zalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Tiada sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadai, disembah. Naam, dengan benar. Artinya selain Allah Subhanahu wa taala batil. Ahsan, tabarakallah fik. Naam. Kemudian ahsan. Hafizahak Allah. Naam. Kemudian Abu Aisyah. Ada Abu Aisyah di sini. Ada, Ustaz. Ahsan, barakallahu fiik. Ayo, Pak. Surah As-Saffat. Kenapa? Belum, pertanyaannya belum. Pertanyaan yang lain ini. Nah, Ustaz. Nah. Kita sebutkan kemarin ada beberapa firqah. yang mereka terjatuh ke dalam makna yang salah di dalam memahami kalimat la ilaha illallah. Nah, kita sebutkan firqah yang pertama, siapa mereka? As-Sufiyah, Ustaz. As-Sufiyah. Nah, apa yang ditafsiri As-Sufiyah? Mereka faham makna la ilaha Allah dengan laiqa, tak ada pencipta kecuali Allah. La khaliqa illallah. Tiada pencipta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka enggak ada bedanya. Nah, dengan orang-orang musyrikin pun mereka percaya bahwasanya la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan di dalam Al-Quran. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Naam, la yaqulun Allah. Apabila engkau bertanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ini firqah yang pertama. Naam. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam berdakwah mengucapkan la ilaha illallah, mereka pun mengingkari akan hal itu. Karena bukan ini perbedaan. Karena bukan ini makna la ilaha illallah. Nah. Ini firqah yang pertama, ahsan. Kemudian yang kedua, Mustafa Tamimi. Mana Mustafa Tamimi? Hai Mustafa. Halo. Belah baik Ustaz, sini Mustafa. Masya Allah, Masya Allah. Nah Mustafa. Belah baik. Firqah nah. Kedua ini. Antum bukan firqah. Apa makna dari kalimat syahidallah? Syahidallah. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Kepada dalil yang kita sebutkan kemarin. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika. Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Artinya syahidah di sini kita sebutkan lima makna. Makna yang pertama. Nah, Mustafa. Definisi syahadah yang terdapat di dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illa. Di permulaan dars kita kemarin. Oh ya. Nah. Makna yang pertama apa? La ilaha illallah. Tiada sesembah yang hak selain Allah. La ilaha artinya menolak segala sembahan selain Allah. La, masalah lain lagi. Ini ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala terdapat dalam surat Al-Imran ayat 18. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan bahwasannya tiada yang berhak diibadahi melainkan dia. Kalimat yang pertama, kata yang pertama, lafaz yang pertama, syahidah itu memiliki lima makna. Sebutkan di awal dars kemarin. Baik, yang pertama hukum, yakni Allah memberikan sebuah hukum. Nah, yang kedua? Yang kedua ialah Allah telah menetapkan segala sesuatu. Nah, yang ketiga? Tiga, Allah telah menyampaikan. Nah, yang keempat adalah penjelasan dan yang kelima adalah mewajibkan. Yakni al-hukum wal al-qadha wal i'lan wal bayan wal ilzam, ini lima makna. Nah, kemudian yang lain barakallahu fik. Ja'far Zalim, mana Ja'far Zalim? Nah. Sepertinya antum ini baru selesai makan malam, mana tinggal suara piring. Nah, firqah yang kedua sih, barakallahu fiik. Firqah yang kedua apa? Tadi akhuna menyebutkan firqah yang pertama adalah as-sufiyyah. La khaliqa illallah. Nah, kemudian firqah yang kedua? Mu'tazilah. Naam, apa tafsir Mu'tazilah? La ilaha fil mawjud illallah. Ahsant, la ilaha fil wujud atau la ilaha al mawjud illallah. Tiada sesembahan yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Padahal wujudnya sesembahan yang diibadai di muka bumi banyak sekali. Umat manusia mereka menyembah bebatuan, pepohonan. Nah, yang mereka anggap itu bisa mendatangkan manfaat. Mereka anggap itu keramat. Kalau bahasa Indonesia, sebagian ada yang menyembah kepada para malaikat. Menyembah kepada jin, iblis, alaihim la'natullah. Ini menunjukkan bahwasanya batilnya kalimat atau batilnya tafsir tersebut. Ini yang kedua. Kemudian firqah yang ketiga. Naam, kepada akhuna Zafaran. Mana Zafaran? Zafaran Zawawi. Ya Ustaz. Ahsan, Masya Allah, suara antum seperti Bang Lima Perang ya. No. Yang ketiga Pak? Yang ketiga Firqah Ikhwan. Yang keempat Firqah Ikhwan. Antum jangan loncat. Wahdatul Wujud. Al-Wujud, Ahsan. Atau yang lebih dikenal dengan apa? Al-Id. Al-Ittihad. Wahdatul Wujud atau al-Ittihad atau al-Ittihadiyah atau al-Ittihadiyun. Itu nama mereka berputar dengan nama-nama ini. Apa tafsir mereka? La. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah Akbar. Naam. La ilaha illallah mereka tafsirkan apa? La wujuda illallah. La wujuda illallah. La wujuda illallah. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Berarti semua yang ada ini mereka anggap itu Allah. Artinya tidak ada perbedaan antara makhluk dengan khalik. Tidak ada perbedaan antara hamba dengan Rabb. Mereka anggap Rabb adalah hamba, hamba adalah Rabb. Naam. Antum bisa menyebutkan siapa di antara tokoh-tokoh Wahdatul Wujud? Nah, Akhi Zafaran Zawawi. Mungkin satu saja yang kita sebutkan kemarin. Antum kemarin hadir bersama kita. Hadir Ustaz. Nah, di antaranya siapa? Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, naam, Ibnu Arabi At-Ta'i, Muhammad Ibn Ali Al-Andalusi, naam, yang dikafirkan oleh banyak di antara para ulama, bahkan lebih daripada 40 a'immah. Di antaranya kita sebutkan Ibnu Juma' Al-Biqai dan yang lainnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan begitu pula Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab, naam, penulis kitab yang kita bahas. Naam, kemudian firqah yang ketiga yaitu Al-Ikhwan Al-Muslimin. Nah, ini sudah mengambil banyak waktu ya, kok hampir berapa ini? Hampir 20 menit untuk tanya jawab. Baik. Kalau kita ambil sedikit insyaallah. Qala al-muallifu rahimahullah, masih di dalam rukun yang pertama setelah menyebutkan dalil. Beliau menyebutkan makna dan sudah kita bahas kemarin. Wa ma'naha la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha. Setelah menyebutkan makna, Asy-Syaikh menyebutkan rukun. Makna sudah kita sebutkan definisinya dengan arti yang benar sesuai dalil. Kemudian beliau menyebutkan rukun bahwa bahwasanya la ilaha illallah memiliki dua rukun. Beliau menegaskan la ilaha nafiyan jami' ma yu'bad min dunillah illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdah. Bahwasanya rukun la ilaha illallah itu ada dua, nafi dan isbat. Beliau menyebutkan di sini la ilaha, tiada sesembahan, nafian jami' ma yu'bad min dunillah. Artinya syahadat itu mengandung dua unsur. Yang pertama adalah nafi, meniadakan segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah. Unsur yang kedua adalah isbat, penetapan bahwa ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala semata. Nah, maka la ilaha illallah rukunnya sekali lagi, yang pertama la ilaha, rukun yang kedua illallah, terdiri dari dua kosa kata atau dua kalimat. Rukun yang pertama la ilaha, yaitu menafikan penghambaan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua illallah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya penetapan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, tidak ada sekutu di sisinya. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, di dalam tauhid la ilaha illallah harus adanya dua rukun ini, nafi dan itsbat, penafian seluruh sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penetapan ibadah harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini penetapan. Dan yang seperti ini ikhwani afidhakumullah banyak dijabarkan dan disebutkan di dalam Al-Quran. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah. Mengkufuri taghut, nafi, peniadaan. وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, menetapkan iman kepada Rabbul Alamin. Ayat yang lain, وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ زَيْءٍ wala tusyriku bihi syai'an. Wa'budullah, isbat, penetapan. Sembahlah kalian kepada Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, janganlah kalian berbuat syirik, larangan. Dan ini nafi, peniadaan. Kalau Anda cuma sekedar mengatakan Allah ilah, Allah adalah Tuhan, tidak cukup. Di dalam syahadah, Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan, tidak cukup. Allah subhanahu wa ta'ala disembah, tidak cukup. Tanpa adanya penafian. Karena Lat, karena patung Uzza, karena patung Manat, karena patung Hubal, mereka semuanya dianggap sebagai ilah. Mereka dianggap sebagai Tuhan. Dan seluruh patung-patung yang ada pada zaman jahiliyah dikenal dengan sebutan alihah. Sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhan. Artinya mengucapkan Allah ilah, Allah Tuhan, sesembahan tidak cukup. Harus mengucapkan la ilaha illallah. Keduanya digabung. Antara penafian dan penetapan. Dengan ini maka akan terrealisasi. Nampak. Tauhid. Dan menghapuskan kesyirikan. Nampak perbedaan antara tauhid dengan syirik. Nah, ini dua rukun, nafi wal itsbat. Kemudian Syekh menyebutkan la syarika lahu fi ibadatihi, penetapan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada sesuatu pun yang boleh dijadikan sekutu dalam ibadah kepadanya. La syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak ada sesuatu pun yang boleh dijadikan sekutu di dalam perkara ibadah kepada Allah, sebagaimana tidak ada sesuatu apapun yang boleh dijadikan sekutu di dalam kekuasaannya. Oleh sebab itu, ikhwani hafizahumullah, para ulama, mereka menyebutkan sebuah kaidah. أن التوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب اليوم mengatakan tidak ada sesuatu yang boleh dijadikan sekutu dalam ibadah, berarti tauhid ulohi. Sebagaimana tidak ada sesuatu apapun yang boleh dijadikan sekutu di dalam kekuasaan Allah, bahwasanya Allah Rabb Malik Yaumiddin, yang berkuasa, yang memiliki hari hisab, yang bertindak di alam semesta, ini tauhidur rububiyah. Oleh sebab itu, kata para ulama, bahwasanya tauhidur rububiyah mengharuskan Anda beriman kepada tauhidul uluhiyah. Tauhidur rububiyah mengharuskan Anda mengimani tauhidul uluhiyah. Berarti kalau Anda tidak beriman dengan tauhidul uluhiyah, berarti tauhid rububiyahnya hancur, bodoh di dalam memahami. Karena kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, enggak ada selain Allah bisa menciptakan. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki, tidak ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala semata-lah yang berhak untuk diibadahi. Ini tauhid uluhiyah. Penetapan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala khaliq, razik, muhyi wal mumit. Ini tauhid rububiyah mengharuskan kita berarti untuk beriman dengan tauhidul uluhiyah. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semata-lah yang berhak untuk disembah, penghambaan kepadanya di dalam perkara salat, doa, memohon, bermunajat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 120, ayat 162 sampai ayat 163 yang antum semua sudah hafal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Oleh sebab itu aku diperintahkan dan aku menjadi seorang yang berserah diri. Kalau kita melihat pada ayat tersebut, barisan yang pertama, kul inna salati wa nusuki, katakanlah salatku dan sembelihanku kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ini tauhid uluhiyah. Karena dia mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Salat ibadah, sembelihan ibadah. Wa mahyaya wa mamati, lafaz berikutnya kehidupan dan kematian, lillahi rabbil alamin. Ini masuk di dalam kekuasaan Allah, berarti tauhid uluhiyah. Kemudian la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Di dalam tauhid apa? Ya kedua-duanya ini. Tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tidak ada sekutu di dalam perkara ibadah, sholat, sembelihan, dan yang lain. Dan tidak ada sekutu pula di dalam perkara kekuasaan. Karena kehidupan dan kematian di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dua rukun ini, ikhwani afidhakumullah, an-nafi wa itsbat, penafian dan penetapan. Sebagaimana tidak ada sesuatu pun yang boleh dijadikan sekutu dalam ibadah, begitu pula tidak boleh sesuatu apapun dijadikan sekutu di dalam kekuasaannya. Nah, ikhwani hafizakumullah, kita sudah membahas mengenai makna kalimat tauhid. Kita tidak akan melanjutkan pembahasan dari ucapan muallif, tapi kita ingin menyempurnakan dalam pembahasan. Kalimat la ilaha illallah ini merupakan ikatan yang amat sangat kuat, tidak sembarangan. Karena ini merupakan kalimat takwa. Dan itu bagian daripada rukun agama dan cabang keimanan yang paling tinggi. Bahkan kalimat tersebut merupakan jalan kesuksesan untuk meraih surga dan keselamatan dari api neraka. Oleh sebab itu, karena kalimat inilah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan para makhluk dan menurunkan Al-Quran, Al-Kitab dengan mengutus para rasulnya. Oleh sebab itu, kalimat la ilaha illallah merupakan landasan, pondasi agama dan pokok semua urusan. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, fadailu hadhihi al-kalimah wa haqa'iqiha, keutamaan-keutamaan kalimat ini. Kita sudah pahami maknanya dan rukunnya. Kata beliau, wa haqa'iqiha, dan hak-haknya. Wa mauqi'uha minad-din, dan kedudukan kalimat tersebut dalam agama ini. Fauqa ma yasifuhu al-wasifun, melebihi dari apa yang bisa disifati oleh manusia. وَيَعْرِفُهُ الْعَارِفُونَ, dan melebihi dari yang diketahui oleh manusia, orang-orang mereka. وَهُوَ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ, dan ia, maksudnya kalimat tauhid, merupakan pangkal dari segala sesuatu. Pahami bahwasanya kalimat ini makna saja tidak cukup, rukun saja tidak cukup. Di sana ada syarat la ilaha illallah. Di mana para ulama menyebutkan 7 poin, bahkan sebagian ada yang menambahkan pada tambahan 1. Sehingga menjadi 8. Dan ini wajib untuk diketahui pada setiap muslim. Penting untuk diamalkan. Karena itu semua diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Betapa banyak, ikhwani afidhakumullah, orang-orang awam zaman sekarang, ketika mereka berkumpul lalu ditanya, apa syarat dari kalimat la ilaha illallah yang kalian sebut sebagai ikrar keislamanmu? mereka menggeleng-gelengkan kepala tidak tahu. Dan betapa banyak pula orang yang sudah menghafal syarat-syarat ini, tapi lepas seperti lepasnya anak panah. Maksudnya ya Akhi Abdul Hakam, terjerumus dalam hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat itu. Maka seorang muslim harus menjadi ahli tauhid yang sejati. Dan semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi daripada bagian mereka. Saking pentingnya syarat-syarat la ilaha illallah. Al-Hasan al-Basri. Beliau pernah berkata kepada Farosdak, ketika Farosdak menguburkan istrinya, istrinya wafat, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Ma a'adatta li hadzal yawm?" Wahai Farosdak, apa yang engkau persiapkan untuk hari ini, hari kematianmu kelak, ketika menguburkan istri, apa yang engkau persiapkan ketika engkau juga akan mati? Maka Farosdak berkata, syahadatu an la ilaha illallah mundu 70 sana. Aku sudah mempersiapkan syahadat la ilaha illallah sejak 70 tahun yang lalu. Artinya seumur hidup dia telah berucap kalimat la ilaha illallah. Maka berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, na'am, al-udda lakin la ilaha illallah syurutan. Ya benar, itu memang bekal. Tapi la ilaha illallah memiliki syarat-syarat. Peringatan dari Hasan al-Basri bagi orang-orang yang tidak memahami perkara ini. Oleh sebab itu beliau mengatakan, man qala la ilaha illallah fa'adda haqqaha wa faradaha wa fardaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia menunaikan hak kewajibannya, konsekuensinya, dia akan masuk surga. Ada mana? Ada rukunmu. Ada syarat yang merupakan itu konsekuensi bagi seorang muslim. Dan kita berkali-kali senantiasa menukilkan asar dari Wahab ibn Munabbih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika beliau ditanya bahwasanya alaysa la ilaha illallah miftahul jannah, bukankah kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah? Kata Wahab ibn Munabbih mengatakan, bala ya benar. Sekali lagi, walaupun Imam Al-Albani mendhaifkan hadis, la ilaha illallah miftahul jannah, kuncinya surga, Imam Al-Albani mendhaifkan hadis itu, tapi maknanya benar. Maka ketika Wahab ibn Munabbih ditanya, bukankah kunci surga itu kalimat la ilallah, beliau mengatakan, ya benar, walakin ma min miftah illa lahu asnan. Akan tetapi tidaklah kunci itu pasti ada giginya. Dan giginya la ilaha illallah rukun, makna dan syarat. Fa in ataita bi miftahin lahu asnan futihala. Kalau engkau datang dengan membawa kunci yang ada giginya, naik turunnya perbedaan antara ruas besi, maka akan dibukakan pintu bagimu. Wa illa lam yuftahala. Tapi kalau engkau mendatangkan kunci polosan begitu saja, tanpa ada perbedaan, tanpa ada giginya, maka tidak akan terbuka. Maksudnya beliau mengisyaratkan gigi dari kunci adalah syarat-syaratnya la ilaha illallah yang wajib dipegang teguh oleh setiap mukallaf, yaitu seorang muslim. insyaAllah syarat-syarat la ilaha illallah kita akan jabarkan satu persatu maknanya, dan kita akan menyebutkan. Sebelum kita tutup, bait syair yang mereka menggabungkan syarat-syarat ini, dan insyaAllah syair tersebut kita akan tanya kepada antum sebelum daras besok. Bait syair tersebut berkata, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa siddiquka ma mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa siddiquka ma mahabbatin wanqiyadin wal qabulilah. Ilmun satu, yakinun dua, wa ikhlasun tiga, wa sidquka empat, ma'a mahabbatin lima, wa inqiyadin enam, wal qabulilah tujuh. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, disertai dengan cinta, kemudian patuh dan menerima. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, disertai dengan cinta, kemudian patuh dan menerima. Ilmu, yakin, وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. Kemudian ada seorang imam yang bernama Al-Hafidz Al-Hakami. Rahimahullah Al-Yamani. Al-Hafidz Ibn Ahmad Al-Hakam rahimahullah, beliau menyebutkan pula bait yang lain yang mengumpulkan syarat-syarat ini. Beliau mengatakan, wa bi syurutin sab'atin qad quyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat, dengan tujuh syarat yang telah dibuat, yang diambil dengan benar dari nas-nas wahyu. Fa innahu lam yantafi qailuha bin natqi illa haythu yastakmiluha. Maka tidaklah bermanfaat orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisan, menyempurnakannya. Kemudian beliau menyebutkan dua becer yang menggabungkan syarat-syarat tersebut. Dan ini becer yang lain. Beliau mengatakan, Al-Hafiz Al-Hakam, Al-ilmu wal-yakinu wal-qubulu wal-inqiyadu fadri ma'akulu wal-sidku wal-ikhlasu wal-mahabbatu wa waffaqaka Allahu lima hibbu. Kata beliau, al-ilmu wal-yakin wal-qabul wal-inqiyadu fadri ma aqulu was-sidq wal-ikhlas wal-mahabbatu wa waffaqaka Allahu lima hibbu. Kata beliau, sempurnakanlah ilmu, yakin, menerima, patuh. Fadrima akulu, pahami apa yang saya katakan ini. Wasidku, kejujuran. والإخلاص إخلاص والمحبة جنتة ووفقك الله لما أحبه ووفقك الله لما أحبه. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu taufik pada apa-apa yang ia cintai. Maka ini dua benciar. Syair yang pertama mengatakan, ilmun yakinun wa ikhlasun wa siddiquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Ilmu yakin, ikhlas, jujurmu disertai dengan cinta, patuh dan menerima. Kemudian bait syair yang kedua yang disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami, yang menyebutkan seluruh dari syarat-syarat la ilaha illallah supaya lebih mudah untuk kita fahami, al-ilmu wal yaqin wal qabul wal inqiyad fadri ma aqulu. Dengan ilmu, yakin, menerima, patuh, fahami apa yang saya katakan ini, wasidq wal ikhlas wal mahabbatu wa waffaqaka Allahu lima ahabba. Kemudian jujur, ikhlas, cinta, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberimu taufik pada apa-apa yang ia cintai. InsyaAllah ta'ala. Karena sempitnya waktu, kita akan jelaskan satu persatu apa itu ilmu. Kemudian apa itu al-qabul, kejujuran. Apa itu yakin, apa itu ikhlas, apa itu cinta, apa itu patuh, apa itu menerima. Kembalikan daripada syarat-syarat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam ila huna walhamdulillah.